rasakan yang terlupa dan tak pernah ku sadari. Malam pun berganti terang, cerah menyambut hayalku. Cari arti kisah ini, berharap semua berubah. Lepaskan semua keresahan, miliki rasa yang ada. Terlelap dalam gelap malam dan terbawa. Biarkan lelah hilang, terhempas waktu. Bergantilah kesunyian di hati. Dan ku coba tuh jalani mimpi-mimpi itu. Miliki rasa yang ada, terlelap dalam gelap malam dan terbawa.